Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيَّنَا وَرَسُولَنَا sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama thumma amma ba'd. Walhamdulillah, di malam hari ini, yaitu tepatnya di malam Senin, sebagaimana rutin ba'da salatil isya, kita melangsungkan atau menyelenggarakan kajian rutin malam Senin. Namun, di zaman pandemi COVID-19 ini, sempat terhenti beberapa waktu dengan tentunya beberapa keadaan dan kegiatan. Juga dalam masa ini, kita sengaja mengambil satu bahasan khusus atau khusus berkaitan dengan babul libas dari kitabus shalah dalam bulughul maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tentunya diharapkan dengan kajian ini kita bisa berbenah dengan pakaian dan apa yang kita pakai dari pakaian sesuai dengan apa yang terbimbing. Sebagaimana pakaian pula akan membawa pemakainya kepada athar al-hamidah, pengaruh yang baik apabila dia berpakaian dengan pakaian yang baik dan terbimbing, dan akan membawa kepada athar dhamimah, athar pengaruh yang jelek, tercela, apabila dia berpakaian dengan pakaian yang tentunya tercela dan jelek dari sudut pandang syariat atau agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu berbenah diri, memperbaikinya, karena kita sungguh dari hamba-hambanya yang lemah, hamba-hambanya yang banyak kekurangannya, banyak kealpaannya dan kelalaiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada jalan yang lurus, kepada apa yang dia ridhai. Allahumma amin. Kita langsung masuk kepada kitab yang baik ini, yaitu kitab Bulughul Maram dalam pembahasan Babul Libas dalam kitab Ussalah. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Umar radhiyallahu anhu. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lubsil harir illa mawdi'a usbu'aini aw thalath aw arba'in, muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه. Hadis yang pertama dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab, beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah melarang seorang memakai pakaian atau kain sutrah terkecuali sekedar kadar dua jari atau tiga jari atau empat jari. Hadis muttafaqun alaih. Dan lafad ini adalah lafadnya Imam Muslim. Hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan kepada Abdurrahman ibn Auf dan Az-Zubair memakai pakaian sutrah ketika safar, karena dari sakit gatal-gatal pada kulit yang menimpa mereka berdua. Kanat bihima, tentunya dua hadis ini membimbing kita dalam bab ini, yaitu babul libas. Sebagaimana telah kita terangkan bahwasanya di sana ada pakaian yang dilarang untuk kita memakainya. Tentunya larangan dari agama. Walaupun juga sudah kita terangkan bahwa hukum asalnya pakaian itu mubah. Terlebih lagi dilihat dari sisi kegunaannya. Menutup aurat dan berindah-indah. Tetapi tidaklah dengan mubahnya Lantas, diperkenankan semua pakaian yang ada, karena itu datang syariat memberikan aturan. Di sana ada pakaian secara zatnya dilarang, demikian juga sifatnya. Maka dengan larangan tersebut, dengan hukum mubah pada pakaian, berpindah menjadi terlarang. Wallahu a'lam bissawab. Dari satu yang terlarang, yaitu pakaian yang bahannya terbuat dari kain sutra atau benang sutra. Bukan dari kain sutra sintetis yang dibuat oleh pabrik menyerupai kain sutra yang terbuat dari benang sutra, tetapi sutra sintetis ini buatan pabrik yang bahannya bukan dari benang sutra. Kita kembali, dari salah satu yang dilarang adalah memakai pakaian sutra atau pakaian yang terbuat dari benang, dari kain sutra. Maka dilarang. Namun larangan di sini hanyalah dikhususkan bagi laki-laki umat ini. Karena bagi perempuan umat ini, tidak ada larangan padanya. Terlebih lagi, kain sutra yang sifatnya lembut, yang sifatnya halus, amat cocok bagi wanita dalam rangka berhias, dalam rangka sebagai zinah atau hiasan dengan pakaian mereka. Sementara laki-laki dilarang karena tidak sesuai dengan citra mereka sebagai seorang laki-laki yang memiliki sifat rajulah. Juga tentunya yang paling utama dilarang dengan syariat. Kalaupun kita tidak mengerti kenapa syariat melarang dengan hikmahnya, bagi kita untuk sam'an wa ta'ah, mendengarkan dan mematuhi, mentaati apa yang datang dari ketetapan syariat. Di sini Rasulullah melarang dari memakai pakaian sutra bagi laki-laki umat ini tentunya. Kecuali sekadar 2 jari, 3 jari, atau 4 jari. Yaitu sekadar dengan sisi dibutuhkannya dan adanya bentuk hajat memakai kadar ukuran kain sutra tersebut pada pakaian laki-laki. Semisal mungkin dibuatkan bordiran seukuran sekadar ukuran tersebut, 2 jari atau 3 jari atau 4 jari pada pakaian laki-laki, baik itu di leher, baik itu di lengan, baik itu di kantong. Wallahu a'lam bishawab. Juga tentunya dengan tujuan yang lain, itu mungkin diinginkan sebagai bentuk obat pada kulit, karena dari khasiat kain sutra ini yang lembut dan halus bisa mencegah dengan izin Allah sakit kulit atau gatal-gatal pada kulit. Sebagaimana hadis yang berikutnya yang telah kita baca tadi atau telah kita terjemahkan tadi. Dengan demikian, boleh kalau dibutuhkannya itu sebagai bentuk penyempurna pakaian dengan bordirannya sekadar ukuran yang ada. Demikian pula karena adanya hajat dan kebutuhan, itu untuk mencegah sakit kulit. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bahkan ketika seorang ditimpa dengan sakit kulit gatal-gatal, bahkan boleh dia memakai pakaian sutra untuk menghilangkannya, untuk mencegahnya. Sebagaimana di riwayat yang kedua, wallahu a'lam bissawab. Sehingga pembolehannya dengan keterangan-keterangan tadi. Selain itu tentunya tidak diperbolehkan dalam riwayat yang kedua disebutkan Nabi meringankan, memberikan rukhsah kepada Abdurrahman ibn Auf dan Zubair ibn al-Awwam memakai pakaian sutra di dalam perjalanan safarnya, diinginkan dengan memakai pakaian sutra dalam perjalanan safar bukan berarti diinginkan dengannya dengan tujuan rukhsa min hikatin kanat bihima, dari gatal-gatal yang menimpa atau penyakit gatal-gatal dalam pada kulit mereka yang menimpa mereka. Dan bukan berarti diperbolehkan pada safar, adapun mukim tidak boleh. Bahkan ketika seorang ditimpa dengan sakit kulit, gatal-gatal pada kulit, dengan berbagai jenis penyakit kulit tentunya, Dia boleh memakai pakaian sutra untuk menghilangkan atau mencegah, tentunya dengan izin Allah, penyakit tersebut. Dia boleh memakai pakaian atau kain sutra tersebut. Jadi bukan hanya pada waktu safar, tetapi juga ketika mukim. Disebutkan safar di sini hanyalah sekedar semata-mata menyebutkan keadaan mereka yang lagi safar pada waktu itu. Mereka mendapatkan atau ditimpa dengan sakit. Gatal-gatal pada kulit mereka, mereka pun diizinkan untuk memakai pakaian sutra. Wallahu a'lam bissawab. Adapun tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat, diringankan oleh syariat, maka tidak boleh bagi laki-laki umat ini. Adapun perempuan umat ini, sebagaimana telah kita terangkan dan kita dengarkan, diperbolehkan. Tentunya apabila syariat telah melarang sesuatu, di sana ada hikmah yang besar. Sama saja kita tahu hikmah tersebut ataupun kita tidak mengetahuinya. Bagi kita semata-mata mendengarkan, mentaati, mengikuti. Dan menjauhi apa yang dilarang. Bagi kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Wallahu a'lam bissawab. Jangan sampai ada pada kita bentuk penolakan, bentuk keberatan terhadap apa yang ditetapkan dan dilarang oleh syariat. Karena kapan kita menentang dan kita melangkahi, berarti kita termasuk orang-orang yang yatahadda hududallah. Kita berarti telah berani dan lancang dalam melangkahi apa yang ditetapkan dari batasan-batasan hukum Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu tidak pantas kita melanggar kalaupun apa yang dilarang tersebut mungkin dalam sisi akal kita atau kurangnya dan dangkalnya akal kita dalam mencermati dan menelaah, memandang itu baik, bagus untuk dunia kita. Nyaman dan seterusnya. Tetapi tentunya apabila telah dilarang oleh syariat, kita harus meyakini bahwa apa yang dilarang itulah yang paling baik bagi maslahat kita dan menolak kemudaratan yang akan mendatangi kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau menimpa kita. Menolak kemudaratan yang bisa saja menimpa kita, wallahu a'lam bissawab. Karena itu, kalau kita melanggar, kita akan melewati riwayat yang ketiga atau riwayat yang berikutnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah kalau apa yang telah diingatkan kita langgar. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala kasani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hullata siyara fakharastu fiha faraitul ghadaba fi wajhihi fashaqaqtuha baina nisa'i muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu muslimin. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah atau Nabi memberikan, menghadiahkan kepadaku hulla siyara, yaitu kain ataupun sarung ataupun selendang siyara, yaitu kain yang terbuat dari kain sutra, yang bergaris-garis, atau dia semacam mantel yang bergaris-garis dari sutra. Sehingga aku pun memakainya untuk keluar, yakni bertemu dengan manusia dengan pakaian tersebut atau kain tersebut. Ternyata faraitul ghadaba fi wajhihi, aku melihat bentuk kemurkaan, marah pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ketidakriduan, menunjukkan bahwa aku telah menyelisihi apa yang diinginkan. Maka aku memahami, fasyaqaqtuha baina nisa'i, aku pun memotong-motongnya dan aku bagikan potongan-potongan tersebut pada keluarga atau pada keluarga perempuan perempuanku. Dalam riwayat yang lain, aku bagikan kepada fawatim, yaitu aku bagikan kepada perempuan-perempuanku dari para Fatimah. Yaitu di antaranya, atau Fatimah di sini dimaksudkan, pertama adalah istri beliau, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ibu beliau, ibu Ali ibnu Abi Talib, yaitu Fatimah bintu Asad. Kemudian anak paman beliau, yaitu Fatimah bintu Hamzah, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Kemudian Fatimah bintu Syaibah ibni Rabi'ah merupakan istri saudara beliau, yaitu Aqil ibnu Abi Talib. Hadis ini muttafaqun alaihi dan lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa apa yang dilanggar ini tentunya akan membuat kemurkaan Allah. Demikian digambarkan murkanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula kepada bentuk pelanggaran tersebut. Karena pakaian sutra bukanlah untuk laki-laki umat ini, tetapi untuk perempuan umat ini. Dalam hadis kita dapatkan beberapa keterangan yang lainnya. Namun kita akan lanjutkan keterangan-keterangan tersebut pada pertemuan mendatang. Apa yang kita ambil cukup insyaallah taala, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya dan memberikan keterangan ilmu tentang apa yang harus kita lakukan dan bahwa agama yang mulia ini telah mengatur perkara-perkaranya sampai dalam pakaian, karena agama ini tidak akan meninggalkan apa yang perlu diatur terhadap manusia, terhadap hamba-hamba Allah, agar mereka benar kehidupannya dan benar peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.